وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله بابا إبو جمسك الرحمن ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan kembali pembahasan ingkang kita pendek saking kitab Tauhid. Kita insyaallah melepat pembahasan bab ingkang nomor gangsal, itu ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Itu ajakan berdakwah, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah, itu kalimat Tauhid. Bapak sekalian, pembahasan bab ingkang merekamsal kata segala sapun nanti kita raken bab masalah dakwah mengajak kepada tauhid, itu setelah dibangun pemahaman bahwa tauhid itu segala-galanya, tauhid itu yang paling mendasar, yang paling penting, yang paling utama, yang menentukan segala nasib agama kita, kesempurnaan kita terhadap keyakinan tentang tauhid yang seperti itu, menumbuh itu menuntut kita untuk benar-benar berdakwah mengajak manusia kepada tauhid. Kalau ternyata dakwahnya tidak mengutamakan tauhid, berarti pandangannya terhadap tauhid belum yakin atau enggak yakin bahwa tauhid segala-galanya. Tapi kalau betul-betul yakin tauhid segala-galanya, pasti itu yang didahulukan dan yang dipentingkan. Kayak orang membangun rumah, kalau yakin pondasi itu menentukan, ya pasti dia akan jadikan pondasi itu pertama dan utama dan perhatian yang paling pokok sebelum dia mendirikan yang lain-lainnya. Tapi kalau memang pandangan kepada tauhid itu enggak ada apa-apanya, hanya pelengkap, pokoknya sekedar cukup mengucapkan, maka dia tidak akan punya greget, enggak akan punya semangat, enggak akan punya perhatian untuk menjadikan tauhid dakwah utama yang mesti dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Yang dipentingkan dakwah politik, cari kursi, cari jabatan, kemudian dengan anggapan bisa merubah segala-galanya, atau yang tema-tema yang lainnya. Sehingga bahkan sebagian orang bahkan mencibir dakwah tauhid, mencaci maki, mencela, kemudian menjadikan dakwah tauhid biang kerok, yaitu terhadap pecahnya kaum muslimin dan seterusnya, sehingga menjadi sasaran orang-orang yang mereka tidak mengutamakan dakwah tauhid. Nah, sekalian, yang jelas kita punya contoh yang jelas setiap zaman. Nabi dan Rasul, bukan satu Nabi dan bukan dua Rasul, tapi semua Nabi dan Rasul, mereka benar-benar tidak pernah mengawali dakwahnya kecuali dengan dakwah tauhid, dan tidak akan pernah merubah pola dakwahnya walaupun dicaci maki, walaupun diusir, mau dibunuh, mau segala macam. Dakwah tauhid tidak pernah bergeser kemana-mana, tidak pernah bergeser dari berdakwah mengajak kepada tauhid beralih kepada yang lainnya. Karena ini adalah memang harga mati. Kalau kita mati di atas tauhid berarti surga, mati tidak di atas tauhid itu taruhannya adalah neraka. Sehingga tidak main-main dengan dakwah tauhid. Sekalian, kita telah sampaikan ayat yang pertama yang merupakan prinsip daripada dakwah tauhid. Itu dakwah ini adalah perintah Allah Ta'ala, sehingga Nabi pun diperintahkan Allah, udu'u, yaitu berdakwalah engkau, serulah manusia. Sehingga dakwah ini adalah perintah Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita berdakwah, itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan karena dakwah itu ibadah, bapak sekalian, tidak boleh kita dakwahnya kreasi sendiri-sendiri. Kemudian betul kelandengan, kemudian betoledek gitu, dalam rangka supaya menarik dakwahnya, menyenangkan tiang. Ini adalah naminipun dakwah kanti coronipun saksenipun piyambak. Dakwah adalah bagian ibadah. Ibadah niku syaratipun kali ikhlas, ittiba, ikhlas nderek tuntunan. Sehingga dakwah mboten pareng sembarangan enten ilmunipun, wonten kaidah-kaidahipun, mboten asal, yaitu mengatasnamakan dakwah. Sami kali jihad. Mboten asal jihad niku mateni tiang kafir. Dalam dengan alasan ini cemburuan saya kepada Islam, semangat saya dengan Islam, wong kafir dipateni, ketemu wong kafir dipateni dengan atas nama jihad. Niku namanipun jihad miturut karepipun piyambak. Jihad itu ada aturannya, ada ilmunya, sehingga mboten saged itu dia ngrekayasa piyambak atas nama jihad. Niki ingkang saged ngerusak Islam niku diantaranya ngoconoton niku. Dia menjadikan perbuatannya itu seakan-akan ajaran Islam, padahal bukan ajaran Islam. Sehingga niku ingkang dipun sebat kali ulama dengan istilah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh kaum muslimin, yaitu penampilan muslim yang tidak mencerminkan Islam. Muslim pemikirannya ini pun, pemikirannya pun pemikiran kafir, musyrik. Muslim tampilannya pun tampilan tiak kafir, musyrik. Sehingga orang tidak melihat Islamnya. Sehingga Islam orang tidak melihat ini jati diri keislamannya. Itu yang kemudian justru menghalangi orang untuk kemudian masuk Islam. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua sekalian, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajak Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Sambun ini. Sambun. Kita melepet dalil yang ketiga. Nggih. Yaitu dalil yang berkaitan dengan ketika Nabi mengutus yaitu Ali bin Abi Thalib untuk menjadi panglima di perang Tabuk. Maghutimulos. Yang mengatakan bahwa pada masa perang Khaibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'utiyanna ra'ayata ahudan rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbu Allah wa rasuluh yaftahu Allah ala yadayhi fabata an-nas yatuquna lailatahum ayyuhum yuqtaha falamma asbahu ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yuqtaha faqala ayna Ali ibn Abi Thalib فقيل هو يشتكي عينه عن عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعانه فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه راية فقال انفض على رسولك حتى على رسلك انفض على رسولك hatta tanzilah thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillah ta'ala fi wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umuri na'am. Nah, sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti yang dikatakan kembali pada perang Khaibar. Perang Khaibar yaitu ketika menaklukkan benteng Khaibar, itu benteng tempat terlindungnya orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi berkali-kali mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW. Yahudi Nugan dan Yahudi Bani Quraybah, Bani Qainuqa, Bani Amalif Sungali, Bani Nadir. Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, Bani Nadir. Tiga-tiganya mereka masing-masing punya cerita pengkhianatan kepada Nabi. Ada yang mereka itu, yaitu Nabi hampir mau dibunuh dengan mau dijatuhi batu dari atas. Kemudian Nabi mau diracun. Kemudian pengkhianatan-pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap perjanjian yang dibuat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hukuman Nabi kepada orang Yahudi, mereka ada yang diusir, semua total diusir, tidak boleh membawa barang bawaannya kecuali yang semampu dia bawa, yang dibawa oleh badannya. Yang boleh dibawa semuanya ditinggal, mereka diusir dari ini tempatnya. Ada yang hukumannya dibunuh semuanya kecuali wanita dan anak-anak, dan anak-anak yang masih meragukan dilihat sudah tumbuh bulu kemaluannya atau belum. Kalau sudah, dia dibunuh karena berarti sudah baligh. Ini adalah diantara pengkhianatan yang pernah lakukan pada Nabi dan mereka yang didukung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu perang Khaybar, Nabi ngendikakan la'utiyan narrayah, benar-benar aku akan aku berikan arrayah, yaitu bendera. Khadan, besok. Jadi benderaniku angsal-angsal kemawon dari dalam sebagai simbol tentang eksistensi sebuah kelompok atau negeri atau bangsa. Sing boten angsal niku nyembah bendera. Sing boten angsal niku hulu kepada bendera. Bendera boleh dan itu simbol, yaitu eksistensi. Tapi tidak boleh kita hulu kepada yaitu bendera. Akan saya serahkan bendera ini besok kepada salah seorang rojulan, orang yang mereka ini yuhibbullaha wa rasulah, orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Sehingga ini penegasan dari Nabi, pilih sahabat Ali yang ternyata itu diberikan bendera itu, disebutkan dengan jelas oleh Nabi, dia itu mencintai Allah, dia itu mencintai Rasulnya, dan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Sekalian, yang kan penting penegasan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Kalau Allah dan Rasulnya mencintainya, artinya berarti dia telah melakukan bukti-bukti yang menjadikan Allah mencintai dirinya. Sehingga kata para ulama, laisa syaknu an tuhibba, hakikatnya intinya itu bukan pada Anda mengeklaim mencintainya, tapi hakikat yang diinginkan, walakinna syaknu an tuhab, tapi perkaranya itu adalah apakah Anda dicintai atau tidak. Kalau Anda mengeklaim mencintai tapi Anda tidak dicintai, itu artinya Anda tidak melakukannya, klaim palsu. Kalau hanya klaim mencintai, bapak sekalian, orang Yahudi mengeklaim mencintai Allah Ta'ala, orang musyrik juga mengeklaim mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah itu berlepas diri dari kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Orang Yahudi mengatakan nahnu ahibba Allah, nahnu abna Allah wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Itu klaim Yahudi, mengeklaim dia adalah yaitu kekasih Allah Ta'ala. Maka Allah tuntut buktinya. Kul in kuntum gimana? Dalam surat Jumat, za qul ya ayyuhalladzina hatu in kuntum in kuntum za'amtum tuhibbunallaha, ayman Qul ya ayyuhalladzina hatu in zaamtum annakum awliyaullah. Kalau kalian mengeklaim bahwa kalian adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, maka hendaklah kalian berangan-angan untuk mati. Berangan-angan untuk mati. Tapi ternyata mereka tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhalladzina hadu in sa'amtum annakum awliya'u lillah. Terus qul in kuntum qul za'amtum annakum awliya'u lillah fatamannau. Gimana? Fatamannau bil mauti in kuntum shadiqin wa la yatamannau abadan. Orang-orang Yahudi dituntut Allah membuktikan kecintaannya dan mereka yaitu tidak membuktikan apa yang mereka klaim. Artinya klaimnya palsu. Orang-orang Nasrani juga mengatakan, Nasrani orang musyrikin juga mengatakan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari Yahudi, berlepas diri dari musyrikin karena mereka telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dan tidak punya bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah merusak agama Allah, mereka telah merubah agama Allah, mereka telah musyrik kepada Allah. Maka Allah pun juga melepas dirikan Ibrahim keterkaitannya dengan Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Maka na Ibrahimu Yahudian atau Nasranian walakin hanifan musliman. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi ada seorang muslim yang hanif, walam yakum minal musyrikin, dan bukan juga orang musyrik. Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah SWT. Ali bin Abi Thalib ketika dikatakan oleh Nabi bahwa Allah dan Rasulnya mencintai dia, artinya Ali orang yang benar-benar telah mewujudkan amaliyah yang membuat Allah dan Rasulullah mencintai Ali bin Abi Thalib. Dan kalau yang mengatakan Allah dan Rasulnya, maka tidak akan keliru, pasti benar. Sehingga ini termasuk bantahan orang-orang, bantahan terhadap orang-orang Khawarij, sekalian, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan sangkaan Ali bin Abi Thalib dia berhukum dengan hukum manusia. Padahal ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa dia berhukum dengan persepsi yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ali ketika sedang peperangan dengan Muawiyah, sengketa atas pembunuhan Utsman bin Affan, Utsman menuntut darah Utsman bin Affan, Muawiyah menuntut darah Utsman agar pembunuh Utsman segera yaitu dibereskan. Tapi Ali punya perhitungan itu tunggu waktu yang tepat sampai akhirnya Muawiyah, yaitu terjadi peperangan antara Muawiyah, Ali dan Muawiyah. Kemudian sampai pada akhirnya masing-masing mengutus hakim untuk berunding sampai terjadi kesepakatan. Kesepakatan antar hakim yang diutus oleh Ali dan Muawiyah ini dianggap oleh orang Khawarij telah berhukum dengan hukum manusia. Maka kemudian Ali pun dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, sampai kemudian bahkan pembunuhannya terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bahayanya pun bid'ah, sekalian. Ahlul bid'ah itu justru menjadikan bid'ahnya itu amalan istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang tidak ada dalam agama justru jadikan sebagai ini amalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lihat alul bid'ah, kalau bid'ahnya itu ditinggalkan, dia akan dicaci maki, seakan-akan dia meninggalkan syariat agama. Padahal apa yang dilakukannya tidak ada di dalam tuntunan agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak melakukan, bahkan diceng, bahkan kemudian di apa namanya itu disingkirkan, dijadikan pembicaraan, kemudian disikapi, seakan-akan dia meninggalkan ajaran agama yang menjadi ciri khas agama tersebut. Mas kalian, akhwarid ini diantaranya adalah mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Padahal sahabat Ali itu satu sahabat yang punya keutamaan. Yang kedua, sepupu Nabi. Yang ketiga, menantu Nabi. Yang keempat, khalifah Nabi. Dan telah dijamin dengan jaminan lisan Nabi sebagai ahlul jannah. Tapi toh demikian, sekalian, orang-orang khawarij masih punya pemikiran mengkafirkan Ali. Kalau setingkat Ali saja dikafirkan, apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Ali bin Abi Thalib, sehingga gampangnya mengkafirkan itu calcul-calcul lewat lesannya, dan itu adalah diantara generasi turunan khawarij sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena setiap kaum itu, sekalian, begitu pernah muncul, itu akan ada pewarisnya. Likulli qaumin warithun. Setiap kaum itu akan ada pewarisnya, baik kaum yang baik maupun kaum yang buruk. Para nabi ada pewarisnya, para ulama dan orang mengikuti jejaknya para nabi dari kalangan para hamba Allah Ta'ala. Iblis, kaumnya itu orang seperti Fir'aun, Qarun, kemudian Abu Jahal. Orang yang semodel mereka juga akan terus ada pewarisnya dari zaman ke zaman. Maka sekalian, kehidupan ini adalah pergulatan atau perhilatan antara al-haq dengan al-batil. Sehingga tinggal bagaimana kita bisa istiqamah sampai nanti kita menghadap Allah dalam keadaan sebagai seorang yang di atas Islam, di atas sunnah. Jangan mimpi sekalian hidup tanpa musuh. Ampun ngimpi hidup tanpa musuh. Sebab iblis niku mati ini pun benjang kiamat. Iblis Allah kasih tunda hidup sampai hari kiamat. Dan iblis punya kader-kader, yaitu dari kalangan manusia, sehingga punya pemikiran dan sikap kayak iblis. Sehingga jangan pernah kita mimpi semua manusia bisa ridho dengan apa yang kita ini hidupkan dari ajaran agama, sebab pasti akan ada orang-orang yang mereka itu mewarisi para musuh-musuh yang dulu memusuhi para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Yaftahullahu ala yadayhi, yang nanti Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ini termasuk berita nubuah, yaitu Nabi menyebutkan berita gaib, menang niku kan tersi mengke. Nah, sekarang kau sudah bisa bicara menang. Yang bicara gini niku dua macam orang. Nabi napa dukun? Nabi atau dukun? Orang yang bicara tentang gaib nek mboten nabi nggih dukun. Kalau nabi itu wahyu dari Allah, kalau dukun itu wahyu dari setan. Dia wali-wali setan. Kalau nabi ini adalah dia dibimbing dengan wahyu Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah nabi berbicara kecuali semata-mata dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nabi bicara tentang perkara gaib, dan semua yang dibicarakan nabi tentang perkara gaib bukan karena nabi tahu yang gaib, tapi nabi adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dukun bicara perkara gaib, sekalian, itu wahyu dari setan, sehingga para dukun ini adalah mereka wali-wali setan. Kemenangan yang akan diboyong oleh Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar telah diberitakan oleh Nabi, menunjukkan ini merupakan wahyu yang Nabi bicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fabatan nasu yatukuna lailatahum. Manusia pun bermalam dengan saling membicarakan, menghidupkan malam mereka dengan membicarakan ayyuhum yu'taha, siapa besok yang kira-kira akan diberikan bendera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa lihat ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk menerima kebaikan, berharap untuk menjadi orang yang mendapatkan kebaikan. Itu bendera yang akan Nabi berikan, bukan karena ambisi kepemimpinan, tapi kalimat yang penting itu laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai orang tersebut. Ini predikat ini yang diperebutkan, yang mereka inginkan. Sampai Umar bin Khattab, sekalian, beliau mengatakan, saya tidak pernah ambisi untuk memegang kepemimpinan kecuali saat itu. Sebabnya apa kita tadi? Ya, penegasan kalimat Nabi bahwa orang yang mereka diberikan bendera di saat itu, dia ini laki-laki yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadi rebutan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat itu orang yang betul-betul ambisius, tapi dalam kebaikan, dalam urusan akhirat. Langsung kita aturakan, bahwa sekalian, menawi urusan akhirat niku kita ketah tanafus, berlomba-lomba, bersegera, gage-gage, dan menjadi bermimpi untuk menjadi sang juara. Niki kalau urusan akhirat. Sehingga ayatipun fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk urusan akhirat hendaklah mereka itu berlomba-lomba. Maka kata para salaf kita, kalau ada orang yang umuk dalam urusan dunia, dino iki dodolanku badine 500 yuto. Panjenengan terus rakaruan bentuknya. Maka kata salaf kita, kalau ada orang umuk kepada Anda tentang urusan dunia, maka umuilah dia tentang urusan akhirat. Sebab orang yang mengumpulkan dunia hanya untuk dunia, dia sama dengan mengumpulkan sayap seekor nyamuk, mengumpulkan bangkai kambing, mengumpulkan kotoran manusia yang tidak bisa dibanggakan kelak di hadapan Allah Ta'ala. Maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Demikian juga dalam urusan kebaikan, para sahabat kita nasihatkan, jadilah yang pertama dalam kebaikan. Sehingga di antaranya ketika bicara tentang urusan masjid, jadilah Anda orang yang pertama masuk masjid dan terakhir keluar dari masjid. Itu menunjukkan orang yang betul-betul yaitu memiliki semangat yang tinggi untuk mendapatkan kebaikan yang paling istimewa. Adapun kalau urusan dunia sekalian, maka kita dicela dalam berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam urusan dunia itu hanya ambisi dengan dunia, itu dicela. Kenapa? Hasilnya kedua hal ini beda. Kalau lomba-lombanya itu urusan akhirat, itu semuanya menghasilkan kebaikan. Tidak ada efek buruknya, enggak ada. Lomba-lomba menjadi juara pertama masuk masjid, lomba-lomba menjadi orang yang pertama dan tidak bisa diungguli dalam masalah infak dan sedekah, menjadi orang yang paling pemaaf, menjadi orang yang paling jujur, menjadi orang yang paling adil. Ini namanya berlomba untuk akhirat, gak ada efek buruknya. Tapi kalau berlomba-lombanya itu dalam urusan dunia sekalian, itu saling nginjek, saling tusuk, saling penggal, saling memfitnah, saling menghancurkan, saling mendengki. Sehingga kata Nabi, ini malfaqra ahsya'alikum, saya itu enggak mengkhawatirkan kalian itu kiri, kalian itu miskin. Walakin akhsha alaikum antum satu alaikum dunya. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian justru kalau dunia dibuka biak, kemudian fatanafasuha, lalu anda bersaing ketat untuk mendapatkan dunia, berlomba-lomba mendapatkan dunia. Kamata tanafasuha, sebagaimana orang dulu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum, lalu bersaingnya dengan dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana bersaing dengan dunia telah menghancurkan orang sebelum kalian. Dihancurkan apanya? Di antara dihancurkan agamanya dan dihancurkan ya ini kebaikan di antara manusia. Orang yang bersaing ketat dalam urusan dunia itu yang ada jikal menjikal, serikal menyerikal, fitnah memfitnah, bunuh membunuh, kemudian saling menghabisi satu dengan yang lainnya, ini urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, maka dia saling mengalah dalam hal dunia tapi mengejar dalam hal akhirat. Mengejar itu karena dia yakin akhirat segalanya lebih baik dan lebih kekal buat dia. Maka Nabi bahkan katakan orang yang mereka yaitu rakus dengan dunia ini, kerusakannya terhadap agama, daya rusaknya kepada agama ngelangkungi bahayanya ketimbang dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Apalah sahabat, karena mereka orang yang mereka ambisi dalam perkara akhirat, maka malam itu pun mereka bicarakan siapa ya kira-kira yang akan diberikan bendera tersebut. Mereka pun semuanya dalam keadaan yaitu memiliki semangat untuk bisa untuk menjadi orang yang diberikan bendera itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Ketika datang pagi hari subuh, mereka itu bersegera untuk saling memperlihatkan diri di hadapan Nabi. Kados ajeng dum-duman amplop, kados ajeng didumi amplop, menongolkan diri untuk supaya mboten kelewat. Tapi ini senes amplop yang di, yang ini adalah mereka saling ini berebut untuk menjadi orang yang kira-kira diberikan bendera itu. Padahal ibaratnya toh nyawa. Tapi ini yang diharapkan itu adalah itu tadi kalimat Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Kulum yarju ayyutaha, ini kan letakkan para sahabat rata-rata semuanya orang yang mereka sangat tinggi semangatnya untuk mendapatkan kemuliaan, keutamaan ini kampung akhirat. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina Ali ibnu Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Malah sing dipatosi sing boten ketok. Niki netaken kita kedah beriman dumateng takdir. Kedah beriman dumateng takdir. Kadang-kadang pun dipatosi ngantos kemeringet, pun disambut ngantos kemeringet, usaha maksimal, semua metode sampun dipun terapaken, ning rezekine pun meleset, merucut, sebab sanes jatahipun. Sanes jatahipun. Ning wonten malih nembe medal keng lawang sembe saknyuk, niku langsung angsal orderan batinipun sekian, niku namipun rezeki mengkang boten badhe meleset. Boten nyono-nyono kadang langsung angsal. Sing digoleki nganti gembrobyos malah boten ketemu. Niki termasuk bagian daripada ini takdir. Sehingga apa yang sudah ditakdirkan Allah hendaknya saged nampi kanthi legowo. Qadarallahu masya'a fa'al. Apa yang Allah takdirkan itu yang pasti akan terjadi. Ingkang jelas usaha niku mboten disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Usahanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Umumnya pun penjenengan ngapal hadis, ngapal hadis setunggal, Dibulan balani ping rong puluh, ping selawe niku tesih dereng legok. Masa se ombiar-ambiar terus niku bulan balani pun ping selangkung niku mboten sia-sia. Walaupun hasilnya dia tidak mendapatkan ini hasil yang diharapkan, tapi usaha dia ini mboten dia sia-sia, tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Allah Asyakur, sekecil apapun akan disyukuri oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada kebaikan kita sekecil apapun yang disia-siakan Allah tanpa balasan. Sehingga ampun kecewa dengan hasil yang tidak sebagaimana usaha kita, usaha kita yang jelas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqilah, dikatakan huwa yashtaqi aynai, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib niku nembe gerah, meripatipun nembe gerah. Fa arsalu ilaihi, lalu mereka pun yaitu diutus oleh Nabi untuk membawa Ali bin Abi Thalib ke hadapan Nabi. Fa utiya bihi, maka Ali pun didatangkan menghadap Nabi. Fafasaqa fi aynaihi wada'alahu, kemudian Nabi ngidoni meripatipun dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Sekalian yang ngapunten, iduni pun Kanjeng Nabi niku barokah, tapi bata barok zat ngoten iki iduni pun sampai sak keringat-keringatipun, sak rambut-rambutipun, itu barokah zat ngoten iki khusus namung Kanjeng Nabi, tidak kepada yang lainnya. Seandainya yang lainnya juga mengandung barokah zat kayak gitu, mereka akan tabaruk dengan Abu Bakar, dengan Umar, manusia utama setelah Nabi, tapi enggak ada ceritanya di antara mereka tabaruk. Sehingga ampun ngantos ditiru Pak Kiai Cuh. Omben-omben pun unjune pun nyoki, omben-omben Pak Kiai wis didoni barokah, kecipratan idune Pak Kiai barokah. Pak Kiai ini TBC. Mas kalian, ini tabaruk zat kayak gini tidak berlaku bagi selain Nabi, khusus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku bagi yang lainnya. Ah, Nabi kemudian meludahkan ke mata yaitu Ali, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini yang penting, sehingga yang memberikan kesembuhan itu bukan Nabi, sinten? Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi ndonga dumateng Allah Ta'ala. Nek yang memberikan kesembuhan itu Kanjeng Nabi, mboten perlu ndonga. Kanjeng Nabi pun perlu ndonga dumateng Allah Ta'ala. Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kesembuhan yaitu Ali. Fa baro'a, maka penyakit itu langsung ibarat pun ical pelas pun ka'allam yakun bi waj'un, seakan-akan Ali tidak pernah menderita penyakit apapun di matanya. Niki termasuk bagian mukjizat. Bagi mukjizat yaitu diantaranya adalah yaitu keberkahan ludah Nabi kemudian dihilangkan penyakit tanpa bekas. Fathur Rayyah, kemudian Nabi berikan bendera kepada Ali dengan pesan ungfud ala rislik, Ali abai Ali, alon-alon, pelan-pelan, hatta tangzila bisahatihim, sampai kamu ke tempat tujuan. Niki termasuk wasiat pemimpin, apa yang dilakukan dikasih panduan perintah yang jelas. Summatuhum ila Islam, sebelum diserang kamu dakwahi dulu, ajak mereka kepada Islam. Wahbirhum bima yajib alaihim min haqqillahi ta'ala, sampaikan pada mereka wajiban mereka kepada Allah yang merupakan haknya Allah Ta'ala. Ini perintah dakwah. Sebelum mereka diserang, diperangi, didakwahi dulu. Sebab tujuan pun itu mboten mateni tiang, tapi mengajak manusia ke dalam Islam. Maka walaupun dalam peperangan, maka mereka diseru dulu untuk masuk Islam. Kalau mereka menolak, baru ada tahapan-tahapan berikutnya. Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lakam min humri. Naam, kalau demi Allah, kalau ada orang satu saja mendapatkan petunjuk melalui kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah, harta yang paling mahal pada zamannya. Niki diantara keutamaan dakwah, kalau sekalian, yang menunjukkan dakwah itu memiliki keutamaan yang sangat besar, diantaranya bahwa orang yang mendapatkan hidayah melalui yang berdakwah, pahalanya akan mengalir kepada orang yang berdakwah, dan pahalanya lebih baik dibandingkan dengan unta merah. Ma itu benda yang paling utama di zaman itu. Maka teman-teman sekalian, ini kelengkapan diantara kewajiban dakwah mengajak kepada syahadat tauhid, apalagi dakwah kepada tauhid, ini dakwah yang paling utama, yang paling mendasar. Maka teman-teman, kemungkinan manfaat teman-teman sekalian, insyaallah kita dapat bab ingkang merenem pepanggan ingkang badi datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.